بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan hadis yang kedua tentang rukun Islam, iman dan ihsan serta tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ketiga. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, buniyat islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara, lima rukun, lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati. Yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakati. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti. Yang keempat, haji di Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, hadzal haditsu bayyana fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-islama bi manzilatil bina. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan bahwasanya Islam itu, agama Islam itu ibaratnya atau kedudukannya seperti sebuah bangunan. Alladhi yudhallilu sahibahu wa yahmihi minad dakhili wa minal khariji. Yang mana yang namanya bangunan itu seperti rumah atau yang lainnya adalah suatu benda, suatu tempat yang akan menaungi pemiliknya dan yang akan menjaganya dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Itu fungsi bangunan, menjaga pemiliknya dari panas, dingin, angin, gangguan binatang dan yang lain, dan juga menutup auratnya, aib-aib. Demikian pula Islam ibaratnya sebuah bangunan yang kalau kita ingin terjaga diri kita, kondisi kita, maka harus punya bangunan tersebut agar kita terjaga di dunia dan di akhirat. Di dunia terjaga dari penyimpangan atau kesesatan, di akhirat terjaga dari api neraka. Wabayyana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu bunya ala khamsin. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Lima perkara yang penting, paling penting. Yaitu apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa shaumi ramadhan, wa hajjil bait. Persaksian yang pertama, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji di Baitullah di Mekah. Waqad taqaddama al-kalamu ala kulli hadhi arkani al-khamsati fi hadithi Umar ibn al-Khattab alladhi qabla hadha fal yarji' ilaih. Dan telah lewat penjelasan terhadap masing-masing dari lima rukun ini dalam hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum hadith ini. Ini hadith yang kedua. Maka silakan dilihat kembali penjelasan hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Soal, mungkin ada pertanyaan, ma fa'idatu iradi hadha hadith marratan ukhra ma'a annahu dhukira fi siyaqi hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa faedahnya dimasukkan kembali, dicantumkan kembali hadis ini untuk kesekian kalinya, untuk yang kedua kalinya, padahal isi hadis ini sudah disebutkan dalam teks hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Umar diantaranya disebutkan tentang pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku, terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menjelaskan dengan lima rukunnya, dari syahadat sampai haji. Kenapa disebutkan lagi, dicantumkan lagi hadis ini dalam kitab ini, Al-Arba'un An-Nawawiyah? Apa faedahnya? Al-jawabu, jawabannya, al-faedah, faedahnya, annahu li-ahammiyati hadhal mawdu'i arada ayu'akkidahu marta taniyata. Faedahnya adalah karena urgensinya, urgennya atau pentingnya masalah ini, tema ini, pentingnya tentang pembahasan rukun Islam. Maka penulis ingin menguatkan, menekankan, menegaskan tentang rukun Islam sekali lagi untuk yang kedua kalinya. Ini faedah yang pertama. Hada min jihati. Ini dari satu sisi. Atau faedah yang pertama. Mengapa penulis menyebutkan hadis Ibnu Umar ini tentang rukun Islam yang sebenarnya sudah disebutkan dalam hadis yang kedua, hadis Jibril dari Umar. Faedah yang pertama adalah karena pentingnya tema ini, yaitu tentang rukun Islam. Penulis ingin menguatkan, menegaskan untuk yang kedua kalinya, agar kaum muslimin dan para pembaca benar-benar perhatian tentang Islam dengan rukun-rukunnya. Itu faedah yang pertama. Wa min jihatin ukhra, faedah yang berikutnya, alasan yang kedua atau faedah yang kedua, anna fi hadithi Abdullah ibni Umar at-tasriha bi anna al-islam dunya ala hadhihi al-arkan al-khamsah, bahwasanya di dalam hadis Abdullah bin Umar ini ada ketegasan, benar-benar Nabi menegaskan secara gamblang jelas bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun ini. Dalam hadis ini Nabi secara tegas dan terang-terangan menegaskan, menjelaskan bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima rukun ini. Amma hadithu Umar ibn al-Khattab falaysa bihadhihi siwat. Adapun hadith Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak secara tegas menjelaskan tentang rukun Islam, tidak dengan kalimat yang tegas. Sorry, jelas-jelas. Wa in kana dhahiruhu yufidu dzalika. Walaupun yang nampak dari hadis Umar itu memberikan faedah, memang Islam rukunnya ada lima. Cuma kalimatnya tidak setegas hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Umar dikatakan annahu qala al-islamu. Dalam hadis Umar ketika Nabi ditanya, terangkan kepadaku tentang Islam, Nabi menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan kau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji apabila kau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Isinya sama, rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Cuma bedanya hadis Ibnu Umar secara tegas, Islam itu dibangun di atas lima rukun ini. Sedangkan hadis Umar hanya pemaparan, Islam itu adalah begini, begini, begini. Walaupun isinya sama, tapi hadis Ibnu Umar lebih tegas, lebih jelas menggambarkan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima fondasi tadi. Nah, sedangkan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia juga pensyarah kitab beliau sendiri. Dia mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Ai maksudnya faman ata bihadhil khamsi faqad tamma islam. Maksudnya siapa saja yang mengerjakan lima perkara ini, lima rukun Islam ini, maka sungguh telah sempurna keislamannya. Kama annal baita yatimu bi arkanihi, sebagaimana yang namanya rumah itu akan sempurna dengan tiang-tiangnya. Dengan apa? Seluruh tiang-tiangnya, pondasinya, tiangnya, dan juga atap. Kadzalika al-islamu yatimu di arkan ini wahia khamsu. Demikian pula Islam itu akan sempurna dengan rukun-rukunnya yang ada lima. Ketika seorang mengerjakan, menjalankan semua rukun Islam, maka berarti keislamannya telah sempurna. Wahada bina'un maknawiyun syibhun bil hissi. Dan Islam itu adalah bangunan secara maknawi, yakni secara makna saja, tidak secara kelihatan oleh mata. Mana bangunannya? Ya enggak kelihatan. Tetapi bangunannya secara maknawi ini mirip dengan bangunan secara hissi yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa disaksikan oleh mata, yaitu bangunan sebuah rumah. Mirip banget. Sangat sangat mirip. Wa wajhul tasybihi anna al-bina al-hissiyya idza inhadama ba'du arkanihi lam yatim. Sisi kesamaannya, kemiripan antara bangunan maknawi dengan bangunan hissi indrawi adalah apabila sebagian tiang atau bagian penting suatu bangunan itu hancur, roboh atau tidak ada, maka tidak akan sempurna bangunan tersebut. Misalkan rumah tiangnya kurang satu atau temboknya kurang sebelah, maka berarti belum sempurna, masih bisa masuk angin, hujan masuk, dan seterusnya. Fakadzalika al-bina'ul ma'nawiyyu, demikian pula bangunan secara maknawi. Dia sudah mengerjakan empat rukun Islam, tapi yang satu belum dikerjakan. Padahal dia mampu. Misalkan haji, berarti Islamnya belum sempurna. Sebagaimana bangunan, semua sudah ada, tapi ada satu bidang tembok yang belum ada, satu tiang yang belum ada, sehingga apa, bangunannya belum kokoh. Atau ibaratnya sebuah tenda, harusnya ada empat tiang, ya cuma ada tiga tiang, maka tidak sempurna, kena angin, miring, begitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau sempurna empat, maka tenda itu kan kokoh. Oleh karena inilah kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyebutkan sebuah hadis, namun secara sanad hadisnya lemah, yaitu hadis yang bunyinya as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Maka siapa saja yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Hadis dengan lafaz seperti ini lemah, dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Dhaiful Jami'. Adapun yang sahih adalah wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Itu hadis yang sahih bunyinya seperti itu. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin ay bi khamsin. Ala an takuna ala bi ma'na al-ba. Wa illa fal mabniyyu wa ghairu mabniyyi alayhi. Falau akhadna bi dhahirihi lakanat al-khamsatu kharijatan al-islami fa huwa fasid. Wa yahtamil an takuna ala bi ma'na min. Faqali ta'ala illa ala azwajihim, ay min azwajihim. Wal khamsatu al-madhkuratu fil hadith usulul bina'i. Lima perkara yang disebutkan dalam hadith ini adalah usulul bina'i, pokok-pokok bangunan. Jadi Islam itu ibaratnya bangunan, pokoknya, intinya itu ada lima. Wa amma at-tatimmatu wal mukammilatu ka baqiyatil wajibati wa sa'iril mustahabbati. Adapun penyempurna dan pelengkap, maka kewajiban-kewajiban dalam Islam yang lainnya. Adapun penyempurna dan pelengkap, maka kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Seperti amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Dan seluruh perkara-perkara yang mustahabbat, yang disunnahkan. Itu pun juga sama, bagian dari Islam. Bangunan Islam. Sifatnya apa? Penyempurna, pelengkap. Fawwa zinatun lil bina'i. Maka yang sifatnya mustahabat, sunnah-sunnah itu ibaratnya hiasan bagi sebuah bangunan. Ketika ada hiasannya, maka semakin indah dan sempurna suatu bangunan. Itulah gambaran dari amalan-amalannya mustahabat. Waqad warada fil hadithi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah qala wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan telah ada dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Telah kita sebutkan di antara faedah hadis yang kedua adalah bahwa kalimat atau kata Islam dan iman kalau disebutkan masing-masing maka maknanya sama. Tapi kalau disebutkan berbarengan dalam satu kalimat maka masing-masing punya makna. Islam maknanya amalan zahir yang nampak, yang kelihatan dan terdengar. Sedangkan iman maknanya amalan batin yang tidak kelihatan, tidak nampak. Dalam hadis ini Nabi menyatakan iman itu ada 70 sekian cabang. Ini 79 para ulama menjabarkan 79 cabang keimanan. Masuk padanya amalan-amalan zahir. Berarti amalan zahir masuk bagian dari iman. Karena ketika kata iman disebutkan tersendiri, masuk padanya Islam. Jadi mencakup amalan zahir dan batin. Kalau disebutkan sendirian, tersendiri. cabang keimanan yang paling tingginya adalah ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang paling tinggi. Ucapan la ilaha illallah secara zahir itu amalan lisan, bukan amalan hati, tapi menjadi cabang keimanan yang paling tinggi. Kenapa? Dengan ucapan la ilaha illallah, maka secara zahir dia dianggap muslim, telah beragama Islam. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, kita anggap kita akui dia muslim. Tentunya ia harus belajar agar Islamnya, imannya benar. Tidak cukup dengan mengatakan la ilaha illallah, selesai. Dia bebas berbuat apapun, bertindak apapun, ya, bahaya, bisa lepas lagi Islamnya. Makanya setelah dia bersyahadat, dia pertama kali harus diajarkan tentang tauhid, terutama tentang kalimat la ilaha illallah. Maknanya apa? Jelaskan. Syarat-syaratnya apa? Konsekuensinya? Pahamkan. Kalau dia paham, meyakini, dan mengamalkan, insya Allah berarti benar imannya, akan kokoh. Tapi kalau dia gak belajar, sangat-sangat dikhawatirkan lepas lagi. Karena yang namanya kalimat la ilaha illallah tidak sekedar dengan lisan, tapi harus tadi mengetahui maknanya, memenuhi syarat-syaratnya, dan mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana kita kalau bersaksi harus dengan ilmu, tahu datanya, kejadiannya yang sebenarnya. Saya bersaksi, saksi apa? Si fulan, dia tidak bersalah, itu hanya tuduhan saja. Dia siapkan datanya, itu kan ilmu, pengetahuan. Nah kalau kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, nggak tahu artinya apa, konsekuensinya apa, syarat-syaratnya apa, ya tidak diterima persaksiannya, berarti dia hanya sekedar lisan, itu tidak dianggap. Demikian pula kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba, maka harus memenuhi syarat-syaratnya dan juga konsekuensinya. Kemudian Nabi mengatakan wa adnaha, sedangkan cabang iman yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah sampah yang ada di jalan diambil, ditempatkan pada tempat-tempat sampah, atau kerikil-kerikil tajam, beling, batu, duri, dahan pohon, ataupun air yang mengganggu orang lewat diamankan. Itu semuanya masuk dari cabang keimanan. Dari sisi apa? Cabang yang berupa perbuatan anggota badan. Walaupun dikatakan cabang keimanan yang paling rendah, tidak masalah, itu termasuk bagian dari iman, cabang dari iman. Di sini kita mengetahui iman bukan hanya amalan hati. Kenapa? Masuk padanya makna Islam. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu, sifat malu adalah satu cabang dari keimanan. Nah, kalau malu jelasnya amalan apa? Amalan hati. Malu itu ada dalam apa? Hati. Tentunya dibuktikan dengan praktek. Malu ada dalam hati. Malu itu sifat yang mulia, yang menjadikan seseorang berbuat atau melakukan amalan-amalan yang terpuji, dan berusaha untuk menghindarkan diri dari amalan-amalan yang tercela, yang tidak baik. Itu bukti dari adanya sifat malu. Ketika ada orang yang sangat pemalu, punya rasa malu yang tinggi, insya Allah ini kebaikan yang bagus. Selama malunya tetap dalam koridor syariat, tetap dalam bimbingan syariat. Malu berbuat jelek, ini yang terpuji. Saya malu kalau apa? Mencuri, ya bagus. Bahkan bukan hanya mencuri, jelas itu harus malu. Semua perbuatan maksiat kita harus malu untuk melakukannya. Saya malu. Malu berapa? Jelas malu kepada Allah. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Kok saya akan berbuat maksiat, saya malu kepada Allah. Dan juga malu kepada manusia, itu juga perbuatannya bagus. Itu sifat malu. Al-haya'u kulluhu khair, atau khairun kulluh, kata Nabi. Sifat malu itu baik seluruhnya, atau seluruhnya baik. Tadi pengertian malu itu sifat yang menjadikan seorang menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Itu malu yang syar'i. Adapun malu yang sebaliknya, malu berbuat baik, itu sebenarnya bukan malu, tapi lebih tepatnya dikatakan minder, kurang percaya diri. Malu sholat ke masjid, kok malu? Berarti belum punya percaya diri yang tinggi. Nah ini tercela kalau seperti ini. Malu ngaji, kenapa? Saya merasa masih bodoh. Justru ngaji itu diperuntukkan bagi mereka-mereka yang merasa bodoh gitu. Yang merasa ilmunya sedikit, ya harus semangat ngaji, belajar. Yang sudah banyak ilmunya pun tetap belajar. Kenapa? Barangkali gak tahu, ada faedah yang dia belum tahu, dia tetap ngaji. Walaupun misalkan dia ketika ngaji, ternyata yang disampaikan saya sudah tahu semua. Minimalnya dia dapat faedah, keutamaan menghadiri majelis ilmu yang sangat banyak. Para malaikat datang mengepakkan sayap-sayapnya, ikut hadir dalam majelis ilmu. Turun ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah. Dan orang yang menghadiri majelis ilmu disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Dan juga keutamaan yang lain banyak. Jalannya kita menuju majelis ilmu dihitung sebagai upaya untuk meraih ilmu, mendapatkan ilmu. Kita berjalan, apakah berjalan kaki atau naik kendaraan, itu menjadi sebab Allah mudahkan jalan ke surga. Sehingga tidak akan merugi siapapun yang datang ke majelis ilmu, walaupun mungkin yang disampaikan di situ dia sudah pernah tahu semua. Minimalnya dia tadi mendapatkan faedah yang banyak, keberkahan majelis ilmu, dan murojaah, mengulang kembali pelajaran yang pernah dia dapat. Apalagi ternyata apa yang disampaikan banyak yang baru diketahui misalkan, tentunya lebih semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, itu tentang masalah apa tadi? Keimanan. Iman itu ada sekian cabang. Ada cabang yang berupa ucapan lisan seperti ucapan la ilaha illallah. Ada cabang yang berupa amalan anggota badan seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada cabang yang berupa amalan hati, malu, al-haya'u syu'batu minal iman. Ketika seorang malu dari perbuatan baik, harus diberi semangat, dikuatkan semangatnya, mental, jangan malu. Kita berbuat baik harus semangat dan harus bangga. Ini senang, alhamdulillah bisa berbuat baik. Kalau malu atau belum percaya diri, bisa mengajak temannya, ajak saya, bonceng saya, samper saya, mampir ke rumah saya biar saya ikut hadir, tidak masalah awal-awal. Tapi jangan sampai terus malu, akhirnya Pak nggak pernah berbuat baik, misalnya. Rugi. Apa? Rugi dia. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Haji Baitullah dan puasa Ramadhan. Hakadha jaa fi hadhihi riwayah bi taqdimil haji 'ala shaum. Demikianlah datang dalam riwayat ini mendahulukan haji baru puasa Ramadhan. Ha wa hadha min babi at-tartibi fi dzikri duna thukmi. Ini hanya sekedar bab pengurutan penyebutan, bukan hukumnya. Bukan urutan hukum atau urutan rukun Islam, bukan, tapi hanya sekedar urutan penyebutan. Di anna shaum Ramadhan wajib qabla hajj. Dikarenakan puasa Ramadhan itu wajibnya sebelum haji. Puasa Ramadhan wajib pada tahun berapa? 2 Hijriah. Pertama kali diwajibkannya puasa Ramadhan pada tahun 2 Hijriah. Sedangkan haji diwajibkannya pada tahun 9 Hijriah. Jauh 7 tahun setelahnya. Wa jaa fi riwayat al-ukhra taqdim as-sawmi 'ala al-haji. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain penyebutan puasa Ramadan dulu baru haji. Jadi tidak masalah ketika ada sebuah hadis kok haji dulu disebutkan baru puasa, tidak masalah. Itu hanya sekedar urutan penyebutan, bukan urutan rukun Islam. Jadi perawi kadang menyebutkan apa yang diingat, haji, puasa, bukan dalam mereka menyebutkan urutan rukun Islam. Tapi urutan rukun Islam tetap puasa dulu baru haji. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang lain, puasa Ramadan baru haji. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dan telah ada dalam sebagian riwayat dalam hadis ini penyebutan atau pendahuluan penyebutan haji di atas puasa, dan ini adalah waham, keliruan kata beliau, wallahu a'lam. Dikarenakan Ibnu Umar ketika mendengar orang yang al-musta'id yuqaddimu al-hajja ala shaum, ketika ada orang yang lebih mendahulukan penyebutan haji di atas puasa, azjarahu wa nahahu an dalika, maka Ibnu Umar mencelanya atau menghardiknya, menegurnya keras dan melarangnya dari menyebutkan haji dulu baru puasa, dilarang oleh beliau. Wa qaddama as-sawma 'ala al-hajji wa qala, dan Ibnu Umar mendahulukan, memerintahkan dia untuk mendahulukan penyebutan puasa daripada haji. Wa qala hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikianlah aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani Ibnu Umar menegaskan puasa dulu baru haji dalam mereka untuk menjelaskan urutan rukun Islam. Adapun kalau ada riwayat yang menyebutkan haji kemudian puasa, itu hanya sekedar urutan penyebutan, bukan urutan hukum ataupun urutan rukun Islam, tidak. Tapi kalau urutan Islam, rukun Islamnya jelas puasa dulu baru haji ke Baitullah. Na'am Allah Ta'ala أعلم بالسماوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.